السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Khususnya nikmat ilmu. Apalagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk dunia kita dan akhirat kita. Ilmu yang merubah, yang memperbaiki, ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdampak pada keseharian kita, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita, dan bagaimana kita menjalani aktivitas-aktivitas kita. Hadirin Allah muliakan, dan itu yang harusnya kita cari, harusnya kita perjuangkan. Di samping kita sibuk dengan urusan duniawi kita, namun bahagia atau tidaknya kita, nyaman atau tidaknya kita dalam hidup itu tergantung ilmu kita kepada, atau ilmu kita apakah bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, selalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita bahas cukup padat ya, dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Karena banyak sekali manfaat dari hadis tersebut. Hadisnya gak terlalu panjang sebagaimana yang kita sudah baca, tapi dari awal sampai akhir itu syarat makna, hadirin. Jadi sulit untuk mengkaji hadis ini hanya dalam satu pertemuan dengan durasi kurang dari satu jam. Sedangkan itu tadi, mulai dari awal sampai akhir itu faedahnya luar biasa. Mulai dari bagaimana Nabi SAW mengutus salah satu sahabat teralim beliau untuk berdakwah, lalu di brief dulu sehingga orang tuh kalau bicara, kalau berdakwah, kalau menyampaikan itu mengerti peta, mengerti siapa sih yang saya hadapi ini, gitu loh. Karena di kulli maqam maqal, kata para ulama, di setiap tempat atau pembahasan ada bahasanya masing-masing. Dan Ali bin Abi Thalib menyatakan khatibun nas ala hasabi uqulihim, bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman dan akalnya. Atuhibuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh, emangnya kalian senang ya kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Didustakan karena gagal faham. Kenapa gagal faham? Cara kita menyampaikan enggak sesuai dengan pemahaman mereka. Lalu bagaimana Nabi SAW menekankan untuk memulai dengan dasar, bukan mulai dengan atap, mulai dengan pondasi, bukan mulai dari rooftop atau yang lain. Tanamkan tentang iman, tentang tauhid, tentang risalah, tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ilmu tentang Allah ini menuntun seseorang untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Itu harus ditekankan. Makanya kan kaidahnya afsilil asla wa far'il far'a, gitu loh. Tanamkan pondasi baru bicara tentang cabang dari induk dan pondasi tersebut. Jadi bangun dulu induk atau pondasi baru bicara cabang. Buat kantor induk baru buat kantor cabang, gitu aja. Seringkali kita bicara macam-macam tapi dasar kita lemah. Kalau mau bela diri, belajar kuda-kuda dulu sebelum belajar jurus, gitu loh. Mau jurus sejago apa kalau kuda-kudanya berantakan, repot, gitu loh. Ada yang mau olahraga, beberapa olahraga, belajar footwork dulu sebelum belajar ini, belajar teknik A, teknik B. Itu footwork tuh penting, hadirin. Jadi dasar-dasar tuh yang paling penting. Makanya kalau hidup tuh dasarnya tuh la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau hidup, bicara hidup, dasarnya tuh tauhidullah, mentauhidkan Allah. Bicara hidup itu ini tentang mengenal Allah dan konsekuensi dari mengenal Allah. Lalu bagaimana mengenal utusan Allah? Makanya itu yang ditanamkan Nabi SAW kepada Mu'ad, gitu lah. Dan Nabi SAW yang paling ngerti tema jamaah. Gak mungkin lah ada di antara kita lebih ngerti daripada Rasulullah SAW. Itu penting. Dan itu juga tema yang diangkat Nabi SAW ketika dakwah ke orang kafir Quraisy yang bukan ahlul kitab di Mekah selama 13 tahun. Kan kemarin kita bahas Nabi mengutus Mu'ad itu di tahun keberapa, hadirin? Diriwayatkan kan dalam tahun ke-10 kan. Jadi mau alul kitab, mau orang musyrik Quraisy dan seterusnya, sama pakemnya itu. Dasarnya begitu, hadirin. Dasarnya itu begitu. Kalau kita gak kuat dasar, berat. Kalau kita gak kuat pondasi itu berat. Jadi penanamannya harus kuat. Baru setelah itu masuk ke sholat. Habis sholat zakat. Lalu kita jelaskan kemarin bagaimana penuntut ilmu, da'i atau ahli ilmu itu harus punya kepekaan. Dan begitulah para ulama kita. Ketika kita membaca tentang torehan sejarah emas mereka dalam sejarah, mereka itu sangat peka. Karena memang dididik begitu dari Rasulullah SAW. Jangan ambil karaim, iyyaka wa karaim amwalihim. Jangan ambil harta-harta kesayangan mereka. Jadi kita harus tahu yang kesayangan yang mana ya. Gitu loh. Jangan ambil harta kesayangan orang. Ke rumah, ini bagus nih, gitu loh. Boleh gue pinjam dulu ya? Loh, itu barang kesayangannya, jangan dipinjam. Kita harus ngerti mana barang kesayangan teman kita, sahabat kita, dan seterusnya. Wong kalau zakat aja jangan ambil yang kesayangan, apalagi yang lain. Jadi semakin belajar terus semakin peka gitu loh. Minta pertolongan sama Allah. Peka. Ini penting, ngebaca situasi, ngebaca orang. Minta pertolongan sama Allah terus pintar-pintar ngebaca. Oh. Itu hal yang sangat dalam, hadirin. Karena kita seringkali nggak peka, akhirnya timbul masalah. Dan itu yang kita udah bahas, bahwa salah satu hikmah mengapa zakat itu diberikan kepada fakir maskin, fakir miskin di antara atau di negeri tersebut atau di daerah tersebut, itu untuk mensolidkan hubungan antara si kaya dan si miskin. Untuk biar solid, penting loh hubungan solid antara kaya dan miskin itu penting. Karena keberadaan kaya, si kaya dan si miskin dalam kehidupan itu gak bisa terelakkan, hadirin. Dunia dari dulu sampai sekarang ya begitu, ada kaya ada miskin, ada yang kaya ada yang miskin, gitu loh. Selalu demikian. Dan gak bisa dipaksa juga semua harus kaya, gak bisa. Pertama gak selaras dengan sunnatullah, dan yang kedua juga sebagian orang emang gak mau kaya. Sebagaimana dijelaskan para ulama, seperti dijelaskan Ibnu Hazm rahimahullah dalam Mudawatin Nufus. Emang sebagian orang gak mau kaya. Sebagian orang memilih miskin memang. Itu juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kesolidan, keeratan, guyupnya si kaya dan si miskin di sebuah negeri, di sebuah daerah itu penting. Kita tahu sepanjang sejarah ada betapa banyak chaos di sebuah negeri. Itu karena kecemburuan dan gap yang terlalu jauh. Bukan hanya terlalu jauh secara angka ya, tapi secara kejiwaan, secara psikis, akhirnya timbul itu. Tapi kalau orang kayaknya kaya banget ya, dan miskinnya mah miskin, tapi itu tadi solid, erat gitu loh. Miskin juga senang. Alhamdulillah ini ada beberapa orang kaya di desa kita, jadi kita tuh terbantu, disupport gitu loh. Pokoknya gampang, nyaman gitu hubungan tuh. Lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kan nggak semuanya kaya dan nggak semuanya miskin. Gitu, kemarin lihat betapa besarnya harta warisannya Zubair radhiyallahu ta'ala an. Tapi di waktu yang sama lihat bagaimana ada nama-nama besar seperti Mus'ab bin Umair, yang ketika wafat di perang Uhud aja itu kain kafan satu gak cukup untuk menutupi diri beliau, dan belum ada uang lagi untuk beli kain kafan aja gak cukup. Untuk beli kain kafan yang sesuai dengan postur tubuh beliau tuh gak ada, hadirin. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi di waktu yang sama ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, dan semua biasa aja, enggak itu. Karena memang mereka solid, dan salah satu yang membuat suasana solid itu dari zakat, dari hadiah, dari sedekah, dari infak gitu. Makanya pentingnya kasih zakat ke lingkungan tersebut atau daerah atau negeri itu. Itu sangat penting. Dan kita jelaskan kan kemarin keterangan Al-Imam Muhammad bin Utsaimin ditekankan sekali. Oh, tapi di komplek aku gak ada orang miskin. Di luar komplek antum masa gak ada? Di belakang komplek gitu. Oke, di aku nih hidup di klaster A, di luar klaster gimana? Bukannya di belakang komplek antum tuh ada kampung ya, masih perkampungan? Iya, ah itu tuh, cek itu cek. Jadi itu hal yang penting hadirin. Lalu yang terakhir tentu saja, dan ini poin di bab kita, Nabi SAW mengatakan ittaqi da'watal madlum, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Nah ini yang ingin kita juga tekankan, karena kemarin sangat padat ya. Dalam riwayat yang lain hadirin Allah muliakan, dalam hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syalbani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin yustajabu lahun la syakka fihin. Ada tiga doa yang pasti diijabah dan gak diragukan lagi. Ada tiga doa yang pasti diijabah dan tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul madlum, doa orang yang terzolimi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Orang yang lagi safar tuh kalau doa diijabah sama Allah, dikabulkan, gak diragukan. Yang ketiga, wa da'watul walid liwaladih, doa orang tua ke anaknya. Doa orang tua ke anaknya. Itu, makanya ini orang tua-orang tua jangan bosan-bosan doa. Doa orang tua ke anak itu pasti dijabah. La syak, enggak diragukan. La syak kafihin, enggak diragukan. Makanya sebagian masyaikh tuh bilang jangan lupa minta doa sama orang tua. Itu penting. Apalagi urusan lagi riwet, lagi jelimet. Banyak di antara kita lagi ribet, lagi jelimet, ruwet, ngehubungin orang tua. Ketika ditanya kenapa kok ngilang, ya lagi susah, lagi ribet nih, mah. Mohon dimengerti ya, justru lagi ribet tuh telepon, datang minta doa. Walaupun gak perlu kita ceritain juga masalah kita, nanti orang tua kita panik lagi karena saking sayangnya. Tapi bilang aja tolong doain ya, gitu. Gak usah diceritain gitu. Dan kalau gak diceritain gak usah sambil nangis juga bilangnya, nanti tambah bingung orang tua ini, pasti berat nih masalahnya. Enggak, bicara baik-baik aja. Nah poinnya adalah sekali lagi di hadis ini, di antara doa yang diijabah, dan ini bottom line-nya, itu doa orang terzolimi hadirin. Doa orang terzolimi itu diijabah. Doa orang terzolimi itu diijabah. Itu gak boleh kita remehkan, gak boleh kita lupakan. Dalam hadis dari Imam Tabrani, ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmal 'alal ghumam. Hati-hati dengan doanya orang terzalimi, kata Nabi SAW. Karena tuh doa itu akan dibawa menembus awan. Gitu. Artinya tuh doa akan diangkat ke langit. Akan diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keagunganku, lansurannaka walau ba'dahin, aku pasti menolong engkau walaupun setelah sekian lama dari kejadian tersebut. Tapi pasti Allah tolong. Lansurannaka walau ba'dahin, aku pasti menolongmu walaupun mungkin ada jarak waktu. Hadis ini kepada Imam Tabrani dan disahihkan oleh sebagian para ulama. Jadi hadirin Allah muliakan, maksudnya adalah itu orang-orang terzalimi pasti ditolong sama Allah. Dan Allah bilang, aku pasti akan menolongmu. Tapi bisa jadi pertolongan Allah gak langsung di hari H, gak langsung di H+1, belum tentu di H+2. Ini pelajaran besar. Tapi apakah Allah lupa, Allah lalai? Enggak, kan kita ada belajar hadith, surat kan, surat Ibrahim itu masih ingat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Anda tuh jangan sekali-kali berpikir Allah itu lalai dengan perbuatan orang-orang zalim. Itu kan dalam surat Ibrahim. Jangan pernah berpikir Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang zalim. Jadi terkesan tidak ditolong di hari H, H+1, H+2, lalu orang bisa merampas kepemilikan kita yang kita punya, itu bukan berarti Allah gak tolong orang yang terzolimi. Loh, kenapa gak langsung ditolong, Ustaz? Loh, Allah itu al-alimul khabir, bukan kayak kita yang bodoh, tergesa-gesa, pengennya cepat. Gak semua hal yang cepat itu bagus. Gak semua hal yang langsung itu bagus, hadirin. Itu poinnya. Gak semua. Itulah. Yang langsung-langsung itu belum tentu baik buat kita. Itu banyak kasus kita lah. Aku mau makan daging, ada apa di freezer? Ah, enak, aku ada daging. Ayo dong langsung digoreng. Sabar dulu, tunggu dulu. Kalau rendang tuh paling enak dimasaknya berapa lama, hadir? Rendang, langsung. Yang paling enak. Hah? Apa? Ini orang awak, mana di sini orang awak? Ah, ini aneh-aneh. Gimana? Yang paling enak langsung apa cepat-cepat atau ada waktu? Lah, iya. Itulah penggemar rendang ngertilah kayak gini. Ini enggak semua hal tuh kalau langsung dikasih tuh jadi enak, enggak. Saya jadi tunggu dulu, baru enak tuh. Baru tuh, wah, zen ya. Kalau langsung gak enak mungkin. Jadi ini konsep kehidupan dimanapun. Gak semuanya yang langsung, tok. Oke nih, enggak juga. Tapi Allah pastikan, aku pasti tolong engkau. Walau ba'dahin, walaupun bukan sekarang, nanti. Karena Allah itu ahkamul hakimin, hadirin, yang paling bijak dalam memutuskan. Jadi ketika Allah misalnya Mas Fulan ini kita Allah tolong 1 tahun setelah dizolimi, itu karena kemahabijaksanaan Allah. Itu yang paling tepat mau menolong apa saat itu. Justru kalau langsung ditolong nggak bagus. Ini jadi jumawa, ujub, merasa sombong, merasa aku ini orang soleh gitu loh. Yang setiap orang yang zolimin aku langsung ketabrak gitu, langsung jatuh, langsung stroke gitu. Bisa nggak sih orang kayak gitu tuh? Gitu, kalau antum apa? Setiap ada orang yang zolimin antum langsung besoknya kecelakaan, ada yang stroke, ada yang serangan jantung, lalu ada yang pasang ring, lalu kejedot, lalu ada yang jatuh ke got, lalu ada yang somplak, ada yang segala macam. Kira-kira kita bisa jadi ujub nggak sih? Makanya jangan urusan sama gue loh. Nanti, besok. 1x24 jam. Gitu lah. Jadi Pak RT aja kalah. Lapor 1x24 jam. Ini orang pas sebelum-sebelumnya udah berantakan. Nggak semua kali yang langsung itu bisa jadi bagus buat kita. Jadi sabar kita deh. Makanya selalu berpikir dari dua sisi. Dari sisi yang menzolimi, jangan pernah merasa aman. Jangan berpikir didiamkan. Jangan berpikir Anda bisa jalan dengan selamat begitu aja. Enggak. Apalagi kalau yang terzolimi itu udah doain dia. Aduh, hadirin. Diijabah. Itu nebus, Kak. Di atas awan itu nebus. Pasti Allah tolong. Tapi dia tenang aja, dia fasik. Walaupun fasik, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang dihasankan Syalbani, walaupun wa in kana fajiran fa fujuru ala nafsihi. Walaupun dia fajir, dia fasik. Fasiknya itu urusan dia dengan Allah. Dia akan kena juga dengan, dia akan mempertanggungjawabkan kefasikannya. Tapi begitu dia kita zolimi, dia doain kita, mustajab. Kayaknya tenang, dia fasik, Ustaz. Kayaknya doanya enggak diterima. Jadi kita kerjain aja. Loh, itu kefasikannya urusan dia sama Allah. Tetap dia enggak boleh dizolimi. Tenang aja, Ustaz, dia kafir kok. Wa in kana kafira, dalam hadis surat Imam Ahmad, walaupun dia kafir. Kalau dia dizolimi atau kita zolimi dia, dia doa. Itu kata Nabi SAW, fa'innahu laysa dunaha hijab, gak ada batas dan sekat. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin ilmu yang benar, Islam yang benar itu mengajarkan radikalisme? Gak mungkin lah. Gak mungkin orang tuh belajar yang benar tuh jadi teroris tuh gak mungkin. Orang ngaji yang benar itu dengan niat yang ikhlas gak mungkin jadi radikal. Gitu. Gitu, hadirin. Gitu. Karena takut dia. Salah-salah takut didoain ya sama yang terzolimi. Masya Allah. Terus suara mobil tadi masuk gak? Masuk kan ya? Ah, itu yang punya langsung keluar tadi itu. Jadi gimana radikal itu loh? Atau teroris? Ini suara doang. Yang punya mobil langsung keluar. Karena itu bisa ngezolimin. Bisa ngezolimin orang. Gitu. Ini contoh langsung nih. Suara aja gak boleh kita ganggu orang. Suara. Itu hadirin. Gak boleh ganggu. Nah, kalau didoain repot. Itu mobilnya siapa sih itu? Udah hilang aja sekalian. Kan repot kalau salah satu jamaah bilang begitu. Langsung gitu. Gimana Han? Hudan? mobil udah aman. Masya Allah, alhamdulillah, gitulah hadirin. Jadi udah coba hati-hati banget, jangan zolimin orang. Kita tuh udah bahaya deh. Dia doain kita dan benar, kecuali kalau kita benar, kayak Nabi SAW menyampaikan kebenaran dan berusaha meluruskan kultur yang beratusan tahun itu, ribuan tahun. Lalu sebagian merasa terusik, dan orang yang merasa terusik berpikir dia terzolimi. Nah itu gak ada urusan, karena Nabi SAW udah on track. Nabi SAW di atas kebenaran, gak ada unsur menzolimi. Tapi kalau kita zolimi, dia merasa terusik, bahaya. Lalu sekali lagi, bagi dari sisi orang yang terzolimi, jangan berkecil hati, minta pertolongan sama Allah. Berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tolong. Allah pasti tolong. Itu hal penting. Dan yang terbaik kita doakan taufik ya. Kalau doakan keburukan boleh enggak? Boleh, itu hak. Tapi memaafkan lebih baik, gitu pokoknya. Memaafkan itu lebih baik. Jadi boleh aku sumpahin, ya itu hak yang terzolimi. Tapi kalau kita memaafkan, lebih tenang hidup kita, lebih bahagia. Al-Imam Ibn Nu'aym dalam Hilya itu menyampaikan secara makna, orang yang terzolimi itu dia punya hak untuk dendam, asal satu semisal kan gitu ya, dia punya hak untuk marah dan lain sebagainya. Tapi dia nggak bisa tidur nyenyak, kata beliau. Kata ulama, dia punya hak itu, tapi kalau dia gunakan hak itu, dia nggak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Anda maafkan, enak tidur Anda, masya Allah. Tidur Anda akan enak. Nyaman gitu. Walaupun terzolimi. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan tenang. Lihat kita Nabi SAW, Nabi dizolimi 13 tahun. Gak ada. Hidup Nabi SAW tenang gitu coba. Ada kasus beliau doakan keburukan, tapi itu karena pertimbangan maslahat dan mudarat lainnya. Tapi mayoritas yang memusuhi beliau, emang beliau doakan? Enggak. Sampai Taif aja mau dibalikan, beliau bilang jangan-jangan. Saya masih berharap dari sulbi mereka lahir generasi yang beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan itu. Dan lihat bagaimana hidupnya Nabi SAW, enak, nyaman hadirin, tenang gitu loh. Dan itu yang perlu diteladani ya. Jadi ada opsi menggunakan hak, didoakan. Kalau kita sambung dengan keterangan para ulama, kan yang terzolimi paling tidak ada beberapa opsi. Dalam kotak ini artinya dia doakan keburukan. Lalu ketika yang zolim itu merasakan dampak dari doa yang mazlum, yang terzolimi, yang diijabah sama Allah dan sudah terbalaskan, udah di akhirat udah aman, udah, akhirat udah nggak dituntut lagi. Atau opsi yang kedua, dia nggak doain keburukan, tapi dia nggak maafin juga, maka di akhirat diselesaikan itu. Opsi yang ketiga, dia benar-benar maafin. dan itu yang terbaik buat dia. Gak enak dong Pak Ustadz, gak dapat pahala tuh orang. Oh, itu dia dapat keutamaan jauh lebih besar dari itu. Dia dapat keutamaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih banyak. Dan itulah level-level Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berhadapan dengan Mistah misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Karena Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu litaqwa. Kalau wa anta'fu, Anda maafkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi opsi yang paling dekat sama kesempurnaan takwa itu memaafkan. Itu dalam Al-Baqarah ayat 237. Wanta'fu aqrabu litaqwa. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan masih banyak dalil-dalil tentang masalah ini. Loh, nanti keenakan dia dong kalau saya maafkan. Hadirin, ini loh. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembong munafik selama hidupnya ketika Nabi datang ke Madinah, zolim gak sama Nabi SAW? Zolim apa gak? Zolim. Terus pertanyaan berikutnya, Nabi maafkan dia apa gak? Dimaafkan. Sampai pas Abdullah bin Salul meninggal, anaknya Abdullah itu, nama anaknya Abdullah juga, sahabat besar, sahabat yang sangat setia radhiyallahu ta'ala, itu mengabarkan dan minta baju Nabi untuk jadi kain kafan. Dikasih gak sama Nabi SAW? Dikasih. Lalu Abdullah minta Nabi SAW mensolatkan dan mendoakan. Nabi mau gak mendoakan? Mau. Tapi apakah itu merubah status Abdullah bin Ubay bin Salul? Enggak. Tetap aja fidarkil asfali minan nar. Dia tuh ada di basementnya neraka, dasarnya neraka. Jadi udah, kalau sebagian kita bilang kan mikirnya gitu, enak banget nih kalau gue maafin. Oh, kalau memang hatinya kotor, jahat, itu ada hitung-hitungannya sendiri sama Allah, hadirin. Kita maafkan itu, keuntungan besarnya itu untuk kita, gitu aja. Dan itu lebih tinggi daripada kita nyumpain orang. Lebih menguntungkan kita daripada kita doain keburukan bagi orang. Itu lebih menguntungin. Memaafkan itu makom tertinggi. Bahkan makomnya para nabi itu alaihi musallatu wassalam itu sampai di atas level itu lagi. Apa yang dikata Nabi SAW? Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Itu kan makamnya para nabi. Mereka ketika lagi terzolimi, ada nabi itu lagi berdarah karena dizolimi oleh umatnya, doanya apa? Ya Allah, maafkanlah kaumku, karena bisa jadi mereka gak tahu. Itu kata para ulama makam paling tinggi. Bukan hanya memaafkan, tapi juga memohonkan ampun atas yang zolim sama dia. Itu makomnya para nabi dan rasul, memaafkan dan memohonkan ampun atas perbuatan orang yang zolimin dia tersebut. Itu susahnya minta ampun, hadirin. Illa man rahimah rabbuh. seringkali baru sampai di level ya udah aku maafkan, tapi biar Tuhan yang balas gitu kan. Biasanya kita gitu, oke maafin, tapi biar Tuhan yang balas. Masih ada juga, emang berat jadi orang terzalimi itu, hadir, nggak mudah. Makanya imannya harus kuat, keyakinan bahwa la ansurannaka, aku pasti tolong engkau, walau ba'dahin, walaupun butuh waktu, bukan butuh waktu, walaupun jeda waktunya ada gitu loh. Itu kita harus yakin itu pasti ditolong sama Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kejujuran ketika berbicara dan mendengar, dan semoga Allah jaga kita dari segala macam kezaliman diri kita dan manusia terhadap kita, dan kalau Allah takdirkan kita dizalimi, semoga Allah kasih taufik untuk bisa menyikapinya sebagai orang yang bertakwa. Amin. Allah Ta'ala alam. Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita ya. Ustaz, izin bertanya, pada saat kita dizalimi secara lahir batin, berbohong dan mengambil harta kita, kan ada momennya kita memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk si zalim ini. Masya Allah. Tapi kemudian keselnya timbul lagi. Jadi enggak ikhlas maafinnya, itu bagaimana Ustaz? Apakah saat kita teringat ke kezaliman tersebut, apakah doa kita diijabah Allah? Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Hadirin Allah muliakan, hadis ini kan mutlak ya. Ittaqi da'watal madlum. Atau hadis ini umum. Da'watal madlum. Jadi kalau kita doakan keburukan itu diijabah sama Allah. Tapi poin dari yang bertanya, makasih banyak kepada yang bertanya, ini menunjukkan bahwa, atau ini indikasi bahwa yang bertanya ini punya iman yang punya kualitas gitu. Karena memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk orang yang zalim kepada kita itu susahnya minta ampun. Kalau kita bisa sampai maqam seperti itu, insyaallah itu menunjukkan ketakwaan. Tapi suka, kesannya suka timbul nih Ustaz. Itulah kehidupan. Susah, istiqomah itu susah. Ada pasang surut memang. Makanya kan amalan yang paling sulit dan ayat yang paling sulit diemban Nabi SAW adalah fastaqim kama umirt, maka beristiqomalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Istiqomah surat Hud itu susah banget memang. Jadi ketika kesalnya timbul, ingat sama Allah lagi, itu obatnya, ingat sama Allah. Lalu ingat firman Allah dan ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu coba minta nasihat sama orang-orang soleh, sama ulama, sama ahli ilmu, sama guru kita. Biar tenang lagi. tenang lagi. Jadi itu langsung arahnya harus langsung ke zikir, ke zikir itu. Terus ngumpul sama orang-orang yang berusaha soleh, merapat ke ahli ilmu, tanya lagi, minta masukan, minta nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan jangan ingat-ingat dia lagi, udah lupain aja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, beserta segenap keluarga dan kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz izin bertanya, saya sering pamrih kepada Allah. Misalnya saya melakukan amalan, sedekah atau baca Quran, lalu di hati saya muncul harapan mudah-mudahan dengan amalan ini Allah jadi semakin sayang sama saya dan memudahkan urusan-urusan saya. Apakah pamrih seperti ini dibenarkan? Masih termasuk dalam pengertian ikhlaskah, jazakallahu khair? Jawabannya ya. Di antara dalilnya adalah tawassul dengan amal soleh. Sebagaimana hadisnya sudah kita bahas tentang kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Dan itulah keikhlasan ketika kita berharap hanya kepada Allah. Itu keikhlasan. Dan usahakan urusan yang kita harapkan dimudahkan itu jangan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, dan itu yang paling penting. Makanya kan doanya orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim, Imam Nawawi, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita lupa perbuatan-perbuatan zalim kita di masa jahiliyah, karena meremehkan hal tersebut, dan kezaliman ini berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama. Apa yang harus dilakukan ya Ustadz? Semoga bisa terjawab. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Yang jelas taubat-taubatan nasuha. Taubat-taubatan nasuha. Minta ampun sama Allah. Lalu yang kedua, adapun berkaitan dengan hak manusia, jika itu berkaitan dengan harta dan seterusnya, upayakan diselesaikan semampu kita. Ingat-ingat, cek listnya, atau minta bantuan teman-teman yang mungkin nggak bersama kita pada saat itu gitu loh. Dan upayakan diganti, dibayar kalau kita mampu. Dan kalau kita gak ketemu orangnya, bersedekah atas nama dia dan minta ampun sama Allah. Jadi bersedekah atas nama dia. Kalau kita ngambil duit orang dan kita gak bisa balikan, kita gak tahu. Tapi kalau kita gak mampu dan sebagainya, itu benar-benar minta ampun sama Allah. Itu hal yang perlu kita jamkan. Jadi itu. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita hold jawabannya, kita bacakan pertanyaan berikutnya karena ada hubungannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga Ustaz, dan tim beserta keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz izin bertanya tentang kisah orang yang membunuh hingga 100 orang. Di satu sisi dia sudah menzalimi orang lain dengan membunuh, berarti dosa dia dengan makhluk tidak akan diampuni hingga dia dimaafkan pihak yang terzalimi. Di sisi lain ternyata dia sudah diampuni oleh Allah dan masuk surga. Dengan keterbatasan ilmu, Anda masih kurang paham dengan kondisi tersebut, Ustaz, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, hukum asal sebagaimana kita bahas akan diselesaikan di akhirat. Namun kita kan udah bacakan hadisnya juga, kalau orang itu benar-benar taubat, taubatan nasuha, dan dia udah berusaha bertobat, berubah semaksimal mungkin, dan dia jujur dan ikhlas, maka nanti Allah akan cover di hari kiamat. Allah akan bantu dia pada hari kiamat, dan Allah akan selesaikan urusannya di hari kiamat, di antaranya dengan orang-orang yang dia zolimi, dan dia gak bisa selesaikan juga. Di antara dalilnya itu kisah 100 nyawa, kan gak bisa. Namanya pembunuh kan mau otomatis sama korbannya diselesaikan di akhirat, itu poinnya. Tapi kenapa hadisnya menjelaskan bahwa diukur lalu Allah masukkan ke surga? Itu menunjukkan dia jujurnya minta ampun, benar-benar jujur, benar-benar ikhlas, sehingga dosa sebesar itu diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa selesaikan semuanya. Apa susahnya Allah bantu kita? Kan tadi la ansurannak, aku kan pasti akan nolong Anda. Dan itu juga jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kalau kita gak tahu, bingung, udah usaha semaksimal mungkin lah. Selebihnya serahkan sama Allah. Selebihnya serahkan sama Allah. Tapi ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Insyaallah kita akan masuk ke hadis berikutnya di esok hari, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.